Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-56. Yang kedua, al-mudhaf. Al-hamzatu al-mudhafu yakunu adatan nakiratan wa yu'rabu bihasabi mauqi'ihi fil jumlah. Mudhaf itu secara biasanya itu nakirah, dalam keadaan nakirah ya, meskipun ada mudhaf yang bisa ma'rifah juga, itu di pembahasan idhofah ghairu ma'dhah, dan mudhaf tersebut di'rab sesuai atau tergantung pada posisinya dalam kalimat. Jadi kalau mudhaf bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Mislu contohnya, surul hadiqati murtafi'un, dinding kebun itu tinggi. Suru mubtada'un marfu'un bidhammati. Suru mubtada marfu' dengan tanda dhamma. Contoh yang lain, akhadtu kitabat tilmidhi, aku mengambil buku siswa itu. Maka kitaba ya, di sana kitaba maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Maf'ul bih mansub dengan tanda fathah. Wa yulahidhu anna al-mudhafa yakunu nakiratan idha kana isma jinsin kama fil mithalaini as-sabiqain. Dan perlu dilihat ya, bahwasanya mudhaf itu ya, berupa isim nakirah ya, jika mudhofnya berupa isim jenis sebagaimana dalam dua contoh di atas, yaitu sur dan kitab. Amma idza kana al-mudhofu mushtaqqan ay ya, isma fa'ilin aw isma maf'ulin aw sifatin musyabbihatin fayajuzu ta'rifuhu bi adati ta'rifi al. Adapun ya, jika mudhofnya itu berupa isim mushtaq, misal isim fa'il, isim maf'ul, isim atau sifat musyabbahah, maka boleh mentarifkannya dengan alif lam. Nah, ini dinamakan idhofah ghairu mahdhah. Ya. Jadi idhofah ghairu mahdhah itu ya, sejatinya idhofah ghairu mahdhah itu ketika idhofah yang mudhofnya itu dari isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Dan biasanya ini masuk bab ya, isim-isim yang beramal seperti amal fi'ilnya. Ya. Jadi, idhofah ghairu mahdhah yang menggunakan alif lam nanti itu beririsan dengan pembahasan isim-isim yang beramal seperti amal fi'ilnya. Semisal contohnya, asy'aril contohnya, qabaltu ar-rajula at-tawila al-qa'imati al-ja'da asy-sya'ri. Ya, jadi qabaltu ar-rajula, aku bertemu dengan lelaki ya, at-tawila, yang tinggi ya, yang tinggi posturnya, maksudnya badannya, al-qa'imatil ja'da asy-sya'ri, dan kering rambutnya. Jadi aku bertemu dengan lelaki yang tinggi badannya dan kering rambutnya. Qabaltu ar-rajula at-tawila al-qa'imati al-ja'da asy-sya'ri. Nah, ini contoh ketika mudhofnya itu ya diberi alif lam, yaitu at-tawila dan al-ja'da. Ini dinamakan idhofah ghairu mahdhah. Ini akan dibahas di pembahasan ya, di level atas. Kemudian alba yang B, hunaka asma'un tazamul idhofata ay la tastamilu mufradatan bal takunu daiman mudhofatan. Wa min hadhihi al-asma'i inda lada siwa qusara hawala Zu ba'du wahda ayyu ladun kila kilta labbay. Di sana ya ada isim-isim yang senantiasa sebagai idhofah. Maksudnya tidaklah digunakan isim-isim tersebut dalam keadaan mufrad, maksudnya bersendirian, akan tetapi selalu dalam keadaan mudhof. Nah, isim-isim berikut diantaranya lafaz inda, inda lada, artinya di sisi, siwa, selain, ya, kufara, itu maksimal, ya, sudah mentok, hawala, yaitu kira-kira, zu pemilik, ba'du sebagian, wahda, ya, sendiri, ay, ya, yang mana, ya, ladun, di sisi, kira-kira, ini biasanya untuk taukid. Contohnya, hadar rajula zu malin. Laki-laki ini, ya, atau hadar rajulu zu malin. Laki-laki ini berharta. Contoh yang lain, ya, wa huwa yubdhilu wahdahu kusara juhdihi limusa'adati ba'dil muhtajina. Dan yang mengeluarkan segenap kemampuannya sendirian itu untuk membantu sebagian orang yang membutuhkan. Yulahilu an annazu wa wah ya annazu wa wahda wa qusara wa ba'du qad qad istu'milat jami'uha mudhafatan. Bisa dilihat bahwasannya zu wahda, kemudian kusoro dan ba'd itu terkadang digunakan sebagai digunakan bentuk seluruhnya digunakan ya dalam keadaan mudhof atau sebagai mudhof. Misalu akhar, contoh yang lain, ja'ani kila rajulaini wakiltal mar'atain. Ya, kedua laki-laki dan kedua wanita itu telah datang. Yulahidhu anna kila wakilta la tudhafani ila ila ma'rifatin musanna siwa sawa'an akana isman kama fil mithali sabiqi am dhamiran mithlu ja'ani ar-rajulani kilahuma wal mar'atani kiltahuma. Bisa dilihat bahwasannya kila dan kilta itu tidak diidhofahkan kecuali kepada ma'rifah musanna. Ya, sama saja apakah isimnya sebagaimana dalam contoh yang telah lalu atau berupa domir. Ya, contohnya telah datang dua pria itu semuanya dan dua wanita itu semuanya. Misal usalis, contoh yang ketiga, labbaikallahumma labbaik. Ya, aku menyambut seruanmu ya Allah, aku menyambut seruanmu. Labbay, ya, labbay masdarun musanna mansubun udhifa ilaihi harful khitabil kafi. Masdar musanna mansub. Ya. Dan mansubnya ini sebagai apa? Maf'ul mutlak. Ya. Maf'ul mutlak. Mansub dengan tanda ya karena dia i'rabnya itu diserupakan dengan i'rab musanna atau mulhaq bil musanna. Diidhofahkan kepada huruf khitof kaf. Ya. Jadi labbaik Allahumma labbaik. Kaf di sini ya, yang tepat adalah ya dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil dan bukan huruf khitof. Karena kalau huruf khitab tidak bisa menjadi mudhof mudhof ilaih. Jadi dhamir muttasil biasa. Wa ma'na labbaik ya, dan makna labbaik artinya iqamatu ba'di iqamati ay iqamatin ay ittijahi ilaika wa qasdi wa iqbali ala amrika. Maknanya menetapi setelah menetap. Maksudnya aku menuju kepada engkau dan tujuan serta kedatanganku atau sambutanku atas perintahmu saja. Di antara makna labbaik. Al-jim, yang C, al-kalimat, kata-kata berikut, qabla, ba'da, ghairu, hasbu, awwalu, duna, turabu bihasabi mawki'ihi fil kalami idha kanat mudhafatan. Watubna hadhihi al-asma'u ala dhammi idha hudhifa al-mudhafu ilayhi ma'aniyatin biqai ma'nahu. Kata-kata berikut diirab sesuai kedudukannya di dalam kalimat ketika menjadi mudhaf, dan isim-isim tersebut dimabnikan dengan tanda dhammah jika mudhaf ilaihnya dihapus bersamaan dengan diniatkan, ya maknanya tetap ada. Mislu jitu min qablikum, aku datang sebelum kalian. Hasbuka dinarun, cukuplah bagimu satu dinar. Qara'tul qissata min awwaliha, aku membaca kisah itu dari awal. Maka qabla hasbu atau qablu hasbu wa awwalu turabu bihasabi mawqi'ihi mawqi'iha li'annaha mudhafatun. Maka qablu hasbu awwalu di'irab sesuai kedudukannya dalam kalimat karena dia sebagai mudhaf. Misal dan contoh yang lain, semisal di surat Ar-Rum ayat keempat, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, lillahil amru min qablu wa min ba'd. Di sini min qablu tidak ada mudhaf ilaihnya, dihapus, wa min ba'du. Maka ataituhu dinarun fahasbu. Ini contoh yang lain. A'taituhu dinaran fahasbu. Ya, ini contoh yang dihapus. Contoh yang dihapus. Kalau tadi di surat Ar-Rum, milik Allah lah segala perkara sebelum, min qablu wa min ba'du, dan sesudah. A'taituhu dinaran, aku memberi satu dinar, fahasbu, maka cukup. Maka qablu, ba'du, qablu wa ba'du wa hasbu, buniyat ala dhammi. Karena mudhafa ilaihi mahdhuf, ya mahdhufun, ya maka qabla ba'du hasbu itu dimabnikan dengan tanda dhammah karena mudhaf ilaihnya dihapus, jadi tetap min qablu, ya dia mabni dengan tanda dhammah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.